السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه التفطن للإيمان في هذا الموضع، يشير إلى أنه الإخلاص. Kata musannif, pada hadis ini ada perhatian khusus, kejelian dalam masalah iman. Fi hadzal mawdi', di tempat ini. Isyir, beliau mengisyaratkan pada masalah keikhlasan. Artinya segala sesuatu dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna iman. Segala sesuatu yang terjadi dikaitkan dengan qadarullah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu kebaikan, kenikmatan dikaitkan dengan pemberinya, maka menyebut pemberinya dengan syukron, dengan sebagai syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha, atau seperti kalimat yang disebutkan dalam hadis ini, mutirna bi fadlillah, kita mendapatkan hujan karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu iman. Berarti di sini kata musannif ada isyarat tentang apa itu iman, yaitu hendaklah mengkaitkan segala sesuatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu fa amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, adapun yang berkata kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya, maka orang itu mukmin. Apa makna fadl? Fal-fadlu wal-rahmatu sifatani lillah. Adapun fadilah dan rahmah adalah dua sifat dari sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa madhhabu ahli sunnah wal jama'ah annama wasafa Allah bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu min sifatid dhat kal hayati wal ilmi وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره فتفطن لهذا فقد غلط فيه الطوائف. Sifat fadl, sifat rahmat, itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dan madhab ahli sunnah Wal jamaah, kalau ada sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, atau sifat-sifat yang Rasulullah SAW sifati Allah dengannya, apakah sifatul zat seperti kehidupan dan keilmuan, atau sifatul fi'il, fi'lullah, seperti merahmati, Allah merahmati siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Maka al-sunnah wal jamaah meyakini semua sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang qa'imatun bidzatih, sifat yang tegak pada zatnya, bukan sifat yang tegak pada selainnya. Fatafattan lihada, perhatikanlah hal ini, karena kebanyakan manusia telah salah, kebanyakan manusia telah salah. Siapa saja yang salah dalam masalah ini? Pertama yang menolak, berarti mu'attilin. Para penolak-penolak sifat. Yang kedua, golongan mu'awwilin, yang menyelewengkan makna-makna sifat. Mufawwidin, yang tidak mau memaknai sifat-sifat. Mufawwid adalah orang-orang yang berkata makna sifat ini wallahu alam, kita tidak tahu, tidak mau menerjemahkan dan tidak mau menjelaskan makna dari sifat tersebut. Ini juga sesat, ghalata, keliru. Ada lagi yang keempat, adalah orang-orang yang menganggap bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala qa'imah, tegak, tetapi tidak pada zatnya. Qa'imah laisa fi zatihi, tidak pada zatnya. Sehingga kata penulis, fattafattan lihada, perhatikan madhab ahli sunnah ini, faqad ghalita fihi ta'if, karena telah salah sekian ta'ifah. Ta'ifatun yu'attil, ta'ifatun yu'awwil, ta'ifatun yufawwid, ta'ifatun yaqulun, mada? Sifatullah qa'imatun fi ghairi dhati, kulluhum dhal, semua mereka sesat, menyimpang. Ghalita fihi ta'if. Wa fi hadzal hadits anna ni'amallahi la yajuz an tudafa illa ilayhi wahdahu. Sudah pernah dibahas atau sudah pernah disinggung bahwa kalimat fihi, fihi, fihi adalah menjelaskan faedah yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada faedah ini, di dalamnya ada faedah ini. Wa fi hadzal hadits, dan di dalam hadis ini juga ada faedah bahwa kenikmatan-kenikmatan Allah tidak boleh diidhafahkan kecuali kepada Allah wahdahu, sendirinya. Nikmat Allah tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Harus disandarkan kepada Allah wahdahu, sendirinya. Sehingga ketika kamu mendapatkan kebaikan, keuntungan, kenikmatan, nisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan saya kenikmatan ini. Baru kemudian Apa kemudian bahasa Arabnya? Summa. Baru kemudian bicara asbab. Silahkan kalau mau bicara asbab pakai kemudian untuk menunjukkan bahwa itu hanya asbab. Sehingga kebiasaan para salaf, kebiasaan para ahlus sunnah, kalau ingin berterima kasih pada saudaranya yang menyebabkan dia dapat nikmat, dia akan berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan ini kepadaku, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian saya berterima kasih pada Anda yang telah memberikannya kepada saya, supaya tidak dilupakan pula penyebabnya, karena kita dianjurkan untuk berterima kasih. Berterima kasih itu apa Ustaz? Terima, dikasih. Ya sudah, saya pakai bahasa Arab aja. Suruh untuk menyebutkan syukran jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, man sana'a laha ma'rufan fal yukafi'u au fal tukafi'u. Siapa yang memberikan padamu kebaikan, maka imbangilah dengan kebaikan yang sama. Sebagai apa? Sebagai terima kasih. Baik. Sehingga disebutkan dalam riwayat lain, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang lam yaskur linnas, siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga syukur pada manusia juga diperintahkan. Apa syukur pada manusia? Mengakui kebaikan orang lain kepadamu dan kemudian membalasnya dengan kebaikan yang sama atau seimbang, atau paling sedikit, paling tidak doakan dia jazakallahu khairan. Baik. Berarti perlu yashkur linnas, perlu. Tapi itu setelah menisbatkan kenikmatan tadi pada Allah, alhamdulillah. Dan kemudian jazakallahu khairan. Begitu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kemudian semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan, karena engkaulah yang mengantarkannya kepada kami, engkaulah penyebabnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Jangan pakai wow. Jangan pakai wow. Mengapa? Kalau wow itu sama. Kalau summa itu di bawahnya. Baik. Bagaimana pakai wow? Nashkurullah wa anta. Jangan. Aku bersyukur pada Allah dan kepada kamu. Disamakan namanya. Tidak. Kita bersyukur pada Allah dan kemudian kepada kamu. Dengan syukur yang berbeda. Syukur kepada Allah. Syukrul ibadah. Syukur kepada manusia. Syukrul muqabalah. Mengimbangi kebaikan dengan kebaikan yang sama. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wahuwa alladhi yuhmad alaiha. Karena dialah Allah yang dipuji karena kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa hadhihi halu ahli tauhid. Dan inilah keadaan golongan ahli tauhid. Wa qawluhu, adapun ucapannya dalam hadis, wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha. Adapun yang berkata kami diberi hujan karena bintang ini, karena bintang itu, ila akhirihi, qad taqaddama ma yata'allaq bidzalik, sudah lewat pembahasannya. Masih ingat pembahasannya? Jadi orang yang menisbatkan kenikmatan kepada bintang, idhafah an-ni'mah, idhafatun ni'am, jamaknya ni'mah, ila an-naw. Ada berapa macam? Ada dua jenis. Ada yang ada, ada yang ta'tir. Wasani akbar minal awal. Yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu hanya menisbatkan kepada bintang karena waktunya. Biasanya turun hujan kalau bintang ini muncul. Biasanya turun hujan kalau bintang yang itu terbenam. Biasanya kalau bulan ini hujan, biasanya kalau bulan itu hujan. Sehingga ketika hujan, oh bulan ini hujan. Oh bintang ini telah muncul. Oh bintang itu telah terbenam dan seterusnya. Maka ini barakallahu fikum hanya adah dan kebiasaan. Dan ini cukup untuk dikatakan orang tadi kufur ni'mah. Hati-hati. Kufurnya kufur ni'mah. Mengapa kufur ni'mah? Harusnya dia ingat Allah. Bukan ingat kebiasaan bintang ini, kebiasaan bintang itu. Itu juga belum tentu benar. Emang selalu setiap bulan itu pasti hujan? Tidak. Kadang-kadang justru pada bintang yang sama, pada bulan yang sama, enggak turun hujan sama sekali. Baik. Mengapa ketika engkau mendapatkan kenikmatan, malah ingatnya bintang, ingatnya bulan, ingatnya matahari, ingatnya makhluk? Disitulah kekufuran dalam bentuk kufur nikmat, melupakan kalau itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kedua lebih parah, karena menganggap ada ta'tsir, ada pengaruh bintang-bintang. Karena bintang ini telah memberikan pengaruh, memberikan pada kita hujan. Maka ini benar-benar kufur dan kesyirikan. Karena menganggap ada Tuhan selain Allah yang bisa menakdirkan hujan. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع. Dan juga kita disuruh untuk perhatian tentang kekafiran di tempat ini. Ini sebaliknya yang tadi di awal kita baca. فيه التفطن للإيمان. Iya kan? Sekarang تفطن للكفر. Jadi kita harus jeli, harus melihat dengan teliti apa itu iman dan apa itu kufur di dalam hadis ini atau di dalam urusan kejadian ini, masalah hujan. Ternyata yang namanya iman kalau mengkaitkan segala yang terjadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik kita katakan ini bifadlillah. Ini birahmatihi, dengan rahmat Allah. Yang jelek kita akan katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah, ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa haluma jarra. Dan terus seperti itu dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza barakallahu fikum al-iman fi hadal mawdi'. Inilah iman di dalam hadis ini. Nabi mengatakan apa dalam hadis ini? Allah berfirman, pagi ini ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Kata Allah, pagi ini ada yang beriman, ada yang kafir. Barakallahu fikum. Ternyata makna iman adalah yang selalu mengkaitkan kejadian-kejadian di muka bumi ini dengan Allah yang menakdirkannya. Kalau baik, alhamdulillah. Dengan kenikmatan dari Allah kita mendapatkan ini. Alhamdulillah mutirna bifadlillah. Kita mendapatkan hujan karena Allah. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah kita mendapatkan tuangan rahmat. Ila akhirih. Kalau sesuatu yang selain kenikmatan, kejadian yang menyedihkan, musibah-musibah, maka akan dikatakan juga dikaitkan dengan Allah. Qadarullah wa syaa fa'al. Ini takdir Allah. Takdir Allah pasti terjadi. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ila akhirih. Berarti apa makna kufur? Kata muzannif, tafattun lil kufri fi hadzal mawdi'. Berarti kita juga harus teliti, harus jeli apa makna kufur di dalam hadis ini. Iya, sebaliknya tidak menisbatkan kebaikan kepada pemberinya, tidak menisbatkan kenikmatan-kenikmatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yushiru, beliau mengisyaratkan dengan kalimat tafattun lil kufri anna nisbatan ni'mah ila ghairillahi kufrun, bahwa menisbatkan kenikmatan kepada selain Allah adalah kekufuran. Bisa kufur nikmah sedikit kecil, bisa kufur akbar, bisa kufur besar. Walihada qata'a ba'dul ulama bitahrimih. Oleh karena itu tegas para ulama menyebutkan secara qat'an, tegas, bitahrimihi, dengan pernyataan haram mereka, bahwa ini haram. Loh, kami cuma ini, kami cuma itu, haram. Maksud kami bukan bintang yang menciptakan, bukan bintang yang menurunkan, bukan bintang yang mengaruhi. Kami hanya mengatakan haram, tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Tegas. Mengapa? Karena kenikmatan jangan dinisbatkan kepada asbabnya. Begitu engkau hampir ketabrak, temanmu menariknya. Gimana? Kamu katakan apa? Untung ada kamu, gitu. Kamu ada. Alhamdulillah. Yang telah menyelamatkan aku. Baru mengatakan, karena sebab kamu. Jazakallah khair. Allah dulu yang disebut. Yang menakdirkannya. Kalau Allah tidak menghendaki, belum tentu temanmu menggerakkan tangannya menarik kamu. Belum tentu. Dia bergerak segera, refleks menarik kamu karena Allah takdirkan. Karena Allah kehendaki. Bimasyiatillahi wa iradatihi wa quwwatihi wa masyiatih. Alaihi kadzalik. Maka jangan lupa itu. Ini akidah. Barakallahu fiikum. Jangan mengatakan laula anta lahalaktu. Kalau bukan karena kamu, saya pasti mati. Kata siapa? Belum tentu juga. Kalaupun bukan orang tadi yang menarik kamu, bisa jadi mobilnya yang menghindar dengan cepat. Tetap selamat kamu. Allah bisa menyelamatkan kamu dengan apapun yang Allah kehendaki. Dan kalau Allah kehendaki, bisa saja ketika hampir menabrak kamu, mobilnya terbang ke atas. Loh, masa gitu Ustaz? Loh bisa. Masa gak bisa? Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ada kejadian seperti itu. Ini jalan raya. Ini orangnya. Di sini ada lakukan begini. Begitu sampai di sini, dok, loncat dia. Orang ini selamat. Qadarullah, wa ma syaa fa'al. Allah bisa melakukan apapun sekehendaknya. Sehingga jangan mengatakan laula anta, laulal battah, kalau tidak karena bebek yang ada di rumah, pasti rumahku kecurian. Kalau bukan karena kamu, saya pasti binasa. Ini kalimat-kalimat yang melanggar apa yang sedang kita bahas di sini, yaitu namanya iman harus menisbatkan segala nikmat kepada Allah. Dan sebaliknya, yang namanya kufur adalah menisbatkan sesuatu pada makhluk, tidak kepada Allah. Tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau malah sama sekali tidak mengimani kalau itu dari Allah. Na'udzubillah. Qala, dikatakan selanjutnya, wa in lam ya'taqid ta'thiran naw fi inzalil matar. Para ulama tegas mengharamkan, walaupun wa in lam ya'taqid, walaupun tidak meyakini pengaruh bintang-bintang dalam menurunkan hujan. Fayakunu min kufrin ni'am, kalau tidak meyakini bintang mempengaruhi, paling tidak berarti dia kufur ni'mah. Fayakun min kufrin ni'am, jadilah dia termasuk jenis kufur ni'mat. Li'adami nisbatiha ila alladhi an'ama biha, karena orang tersebut tidak menisbatkan kepada yang memberikan nikmat itu. Wa nasabataha ila ghairiha aw ila ghairihi wa nisbatiha ila ghairihi, dan justru menisbatkannya kepada selain Allah, itu kufur nikmat. Kama sayati fi qawlihi ta'ala, sebagaimana akan datang nanti, sebagaimana akan dibahas nanti ketika membahas ayat ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka tahu, mereka mengenali kenikmatan Allah, tapi kemudian mereka ingkari. Qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala fi syarhi hadis Zaid ibn Khalid, berkata Qurtubi ketika mensyarah hadis Zaid bin Khalid, wa kanatil arabu idza tala'a najmun min al-mashriq wa saqata akhar min al-maghrib fa hadatha anhu dhalika matarun aw rihun wa minhum man yansibuhu ila at-tali' wa minhum man yansibuhu ila al-gharib. Kata Qurtubi rahimahullah bahwa orang Arab dulu kalau ada bintang yang muncul dari timur dan kemudian ada bintang yang tenggelam di barat, kemudian terjadi sesuatu, apakah hujan atau rih atau angin ribut. Faminuhum, maka diantara orang-orang Arab dulu, man yansibuhu ila tali', ada yang menisbatkannya kepada bintang yang muncul, ada pula yang menisbatkannya kepada bintang yang tenggelam. Wah, hujan ini karena bintang itu muncul. Ada yang sebaliknya, hujan ini karena bintang yang tenggelam itu. Nisbata ijadin wa ikhtira', mereka menisbatkannya dengan nisbata ijaz, pengadaan, wakhtira', terjadinya karena bintang itu. Wa yutliquna dhalikal qawlul madhkuru fil hadith, dan mereka mengucapkan kalimat-kalimat itu persis seperti yang disebutkan dalam hadith. Mutirna binaw'i kada, mutirna binaw'i kada. Baik, ini yang dilarang. Fadaha asyari', maka syariat ini melarang min itlaqi dhalik, melarang mengucapkan kalimat tersebut. Li'alla ya'taqid ahadun i'tiqadahum, agar jangan ada seorang pun dari kalangan muslimin yang meyakini dengan keyakinan mereka jahiliyah. Agar jangan seorang pun dari kaum muslimin yang meyakini seperti keyakinan-keyakinan penyembah bintang, keyakinan-keyakinan kaum jahiliyah. Wala yastabih bihim, atau paling tidak jangan menyerupai, berbeda dengan mereka. Mereka mah menganggap bintang itu yang menakdirkan, kami enggak. Kami hanya menyatakan hujan ini karena bintang itu, hanya karena pas bintang itu muncul, hanya karena pas bintang itu terbenam. Enggak seperti musyrikin yang meyakini begini begini begini begini begini. Taib, keyakinannya tidak sama, tapi ucapan mutasyabbuh. Ucapanmu sama dengan mereka. Mereka berkata hujan ini karena bintang itu, kamu juga berkata hujan ini karena bintang itu. Tasyabbuh, penyerupaan. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia dianggap golongan kaum tersebut. La agar la yastabih bihim fi nutqihim, kata Qurtubi rahimahullah, agar jangan sama dengan mereka dalam ucapannya, hendaklah seorang muslim berkata mutirna bifadlillah. Hendaklah seorang muslim berkata mutirna bi rahmatillah. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah berikan tuangan yang bermanfaat. Qauluhu, ucapan beliau, faminhum man yansibuhu nisbata ijad, di antara mereka ada yang menisbatkannya dengan penisbatan ijad. Itu menunjukkan ijad itu pengadaan, ya, dinisbatkan kepada bintang karena yang mengadakan bintang. Dulu Arab jahiliyah begitu. Yadullu ala anna ba'dahum la yataqidu dhalik. Ucapan Qurtubi tadi menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang menisbatkan kepada bintang dengan nisbata ijad. Menunjukkan ada pula golongan lain yang menisbatkan tapi bukan nisbata ijad, tetapi berbeda penisbatannya, hanya masalah kebiasaan. Adakah mereka-mereka yang menisbatkan kepada bintang tapi bukan nisbata ijad? Ada. Bahkan justru sebagian besar orang Arab tidak meyakini nisbata ijad. Mengapa? Justru sebagian besar mereka meyakini Allah lah yang menakdirkan, Allah lah yang menurunkan. Tapi ucapan mereka tetap ucapan yang salah karena menisbatkan pada bintang. Contoh Allah sebutkan dalam ayat yang dibawakan di sini. Iqra'u, bacalah ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 63. Walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunallah. Persis Allah katakan tentang hujan. Wala in sa'altahum, kalau kau tanyakan pada mereka, man nazzala minas sama'i ma'an, siapa yang menurunkan dari ketinggian hujan air, fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, kemudian dia hidupkan bumi ini yang tadinya tandus, yang tadinya mati. Siapa yang menurunkan hujan? La yaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab Allah dengan nun taukid ats-tsaqilah. Dengan nun yang berfungsi taukid penegasan yang berat. La yaqulunna. Dan sungguh-sungguh mereka pasti akan menjawab Allah. Berarti mereka semua tahu yang menurunkan adalah Allah. Fadalla ala anna minhum man ya'rif. Ini menunjukkan bahwa di antara mereka jahiliyah mengetahui wa yuqirru, dan menetapkan bahwa Allah lah dia yang aujadal matar, dialah yang menurunkan hujan. Berarti ketika mereka menisbatkan kepada bintang, bukan meyakini bintang itu yang menurunkan, bukan meyakini bintang itu yang menakdirkan, bukan meyakini bintang itulah yang mempengaruhi, tetapi mereka menyebutkan itu karena bertepatan dengan waktu terbitnya bintang, turunlah hujan. Bertepatan dengan terbenamnya bintang itu, kemudian turunlah hujan. Maka mereka sebutkan mutirna binau ikada, kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Ternyata disalahkan, apalagi meyakini bintang yang menakdirkan. Wa qad ya'taqid haula'i anna lin-nawi fihi shay'an min at-ta'thir. Dan kadang-kadang pula sebagian mereka meyakini memang bintang itu mempengaruhi. Berarti barakallahu fikum, larangan menisbatkan hujan kepada bintang haramun bikilayhima, haramun pada keduanya. Apakah meyakini takdir ataupun tidak meyakini takdir, tetap diharamkan. Kalau meyakini takdir, syirkun akbar. Kalau tidak meyakini takdir, syirk apa? Aswar, yaitu kufrun ni'am. Kufrun ni'mah, mengingkari kenikmatan Allah. Al-Qurtubi fi syarhihi lam yusarrih anna al-Arab kullahum ya'taqiduna dhalik. Dan Imam Qurtubi tadi mengatakan orang Arab bukan bermakna seluruhnya. Beliau tidak berkata seluruh Arab ya'taqiduna dhalikal mu'taqad. Tidak seluruh Arab meyakini dengan keyakinan itu. Alladhi dzakarahu, seperti yang disebutkan oleh beliau. Fala i'tirada 'alaihi bil ayah. Maka tidak bertentangan ucapan Imam Qurtubi dengan ayat tadi. Ayat tadi mengatakan bahwa mereka tahu hujan itu dari Allah. Qurtubi mengatakan mereka menisbatkan kepada bintang nisbata ijad. Apakah bertentangan? Tidak. Karena memang orang Arab ada beberapa jenis. Ada yang meyakini bahwa bintang-bintang itu berpengaruh. Ada pula yang meyakini bahwa Allah lah yang menurunkannya. Baik. Lil ihtimalil madhkur, karena kemungkinan-kemungkinan tadi, sehingga tidak bertentangan antara keduanya. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah walahuma. Ini sudah dalil berikutnya yang kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.